إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang al-farh, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim mukmin, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Ramadan, musim di mana di dalamnya diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, dan hendaknya kita menjadi orang yang berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah di bulan tersebut. Minasabikin istabiqul khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam perkara kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, maka hendaknya pada demikian itu pada tanafas ini mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba mereka untuk mendapatkannya, yaitu al-khairat, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Fahris akhil muslim ala istiqbali Ramadan, maka bersemangatlah saudaraku seorang muslim untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan diri, baik kita mempersiapkan lahir dan batin kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menempuh jalan-jalan, langkah-langkah yang memberikan keberuntungan kepada diri kita, terkhusus di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita amalkan. Di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan Allah memberikan kepada kita kesehatan, as-sihha wal afiyah was-salamah, sehingga kita bersemangat di dalam menjalankan ibadah, berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Doa, kita berdoa kepada Allah, doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. dengan doa kita kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan harapan, niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kita. Audhuni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkan permohonan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal bulan Ramadan, beliau berdoa, Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman والسلام والإسلام ربي وربك الله. Dalam riwayat Tirmizi, hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sunan Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal sudah masuk hilal Ramadan, beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah hantarkanlah bulan Ramadan itu, sampaikanlah bulan Ramadan itu kepada kami bil amni, dengan penuh keamanan, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang ketika ada rasa aman. Dan melihat negeri-negeri yang di sana ada kekacauan, tiga di bulan Ramadan mereka tidak bisa ibadah dengan baik, ibadah dengan tenang, selalu diliputi ketakutan, mencengkram. Dan ini nikmat yang paling besar, nikmat al-aman. Satu di antara disebutkan Rasulullah SAW dari tiga perkara kalau seseorang itu akan mendapatkannya, maka dia akan memiliki dunia ini. Di antaranya al-aman, rasa keamanan. Kemanapun dia pergi aman, tidak ada rasa ketakutan. Demikian juga ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita sampai ke bulan Ramadan bil amni, dengan aman, diikuti keamanan, kita bisa ibadah dengan tenang kemanapun kita pergi. Kita bisa berpuasa, kita bisa qiyamul lail, malam hari membaca Al-Quran, wal iman was salamah, dengan keimanan kita menjalankan semua apa yang dianjurkan, disunnahkan untuk kita amalkan di bulan Ramadan, didasari dengan keimanan. Kita berpuasa dari dasar iman. Kita qiyamul lail didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu tidak berpuasa sehingga harus berpuasa, bukan karena malu kalau tidak ikut sholat tarawih bersama kaum muslimin, karena dia ikut, karena malu. Begitu pula baca Al-Quran, semua didasari rasa malu, bukan karena iman. Maka Rasulullah minta kepada Allah agar bisa mendapati bulan Ramadan dan berikan keimanan. Mudah-mudahan iman kita meningkat di bulan Ramadan itu. Wassalamu wal Islam, dengan keselamatan dan Islam, Rabbku wa Rabbuk. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini doa sebutkan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Nathaibul Ma'arif dari At-Tabi'in Al-Mu'alla Ibnu Fadl, menyatakan bahwasanya kanu para salafus salih, sahabat dan tabi'in, yada'una Allah sittata ashur ay yuballighahum ramadhan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sudah berdoa 6 bulan ay yuballighahum ramadhan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka bulan Ramadan. Thumma yada'ullaha thumma yada'unallaha sittata ashur. Kemudian mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan ayataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan-amalan mereka selama 6 bulan. Ini orang-orang pendahulu kita, para salafus salih, qurun fadalah, yang mengucapkan tabi'in, muridnya para sahabat, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah supaya bisa mendapat bulan Ramadan. 6 bulan setelah berlalu mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amalan-amalan mereka. Khawatir, takut kalau sekiranya hasil usahanya ibadah di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga setelah berdoa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas sampainya kita di bulan Ramadan. Karena ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bisa sampai ke bulan Ramadan, bisa ibadah, bisa puasa. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita syukur, kita memuji Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adhkar mengatakan, ni'alam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahirah aw indafa'at anhu ni'matun zahirah ay yasjuda syukrallahi ta'ala أو يثني بما هو له. Ketahuilah annahu yustahab, disunnahkan bagi siapa saja yang tajaddad lahu ni'mah, ni'mat-ni'mat yang zahir itu yang nampak, tajaddadat selalu berganti dengan kenikmatan yang zahirah, siapa saja yang pada dirinya selalu berganti-ganti kenikmatan yang zahirah, nikmat rezeki, diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat ilmu, diberi nikmat bisa menikah, diberi nikmat bisa punya anak, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah ini. Diberi nikmat yang sekian banyak, berganti-ganti kenikmatan baginya, maka disunnahkan bagi dia untuk atau indafatan hulungan nikmatun, atau dia tercegah, terhalangi darinya satu nikmah, satu musibah yang zahir untuk dia bersujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dari nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah berikan taufik kepada hamba tersebut untuk taat kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat, nikmat taufik. Kata beberapa banyak orang yang dia diharamkan dari kebaikan yang banyak, padahal di bulan Ramadan mereka menyia-nyiakan waktunya dengan lahu, dengan bermain-main, apalagi dengan kemaksiatan. Tapi ada orang yang Allah berikan taufik, nikmat yang besar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah, maka disyukuri. Demikian juga hendaknya kita mempersiapkan diri dengan tetap mempelajari terkait dengan ahkam di bulan Ramadan ini, tentang ahkam puasa, ahkam qiyamul lail, ahkam i'tikaf, ada solat Id, ada zakat fitrah. Maka kita semua belajar itu. Jangan seperti orang-orang yang telah berlalu atau orang-orang keumuman dari kaum muslimin. Yang penting mereka puasa. Puasa bagi mereka adalah menahan lapar atau tidak makan dan tidak minum siang hari. Itu saja. Padahal ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya dan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita menjalani bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menjalani puasa. Puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tahu ahkam siam, mulai dari berbukanya bagaimana Rasulullah sallam, dari sahurnya, ahkam dalam sahur, dalam berbuka, yang membatalkan puasa, yang bisa menghilangkan pahala puasa, apa saja. Maka ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari. Al-ilmu wal-fiqh bi-ahkami Ramadan. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk dia beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah di atas ilmu. Dan tidak boleh dia jahil tentang kewajiban-kewajiban Allah. Dan tidak diberi uzur. Dia jahil terhadap perkara ini. Karena perkara ini perkara yang sudah meluas, menyebar. Telah ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab. Tentang kam siam, kam Ramadan. Dan banyak juga majlis-majlis ilmu ditegakkan. Ada buku-buku. Maka tidak diberi uzur kalau seseorang jahil terhadap perkara ini. Maka itu yang kita pelajari. Yang bagi muslim ya ta'allam, selayaknya, sepatutnya seorang muslim untuk dia belajar tentang masalah-masalah siam dan ahkam-ahkam siam dan yang terkait dengan bulan Ramadan. Dan juga sebagai seorang mukmin hendaknya dia memiliki azam, tekad yang kuat, yang jujur untuk dia memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini, waktu-waktunya diisi dengan amal-amal saleh. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang jujur benar-benar ketika dia bermohon kepada Allah agar bisa mendapati bulan Ramadan, dan dia jujur kepada Allah bahwasanya dia akan mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan banyak beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan membantunya untuk taat beribadah kepada Allah. Barang siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan kejujurannya. wa'anahu ala ta'atihi, dan Allah akan menolongnya, membantu orang tersebut untuk taat kepada Allah. Wa yassiru lahu sabilal khair, dan Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan kepada kebaikan. Orang jujur. Tapi kalau orang tidak jujur kepada Allah, dia tidak memiliki niat yang jujur, yang shadiq di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, Allah tidak akan membantunya, Allah tidak akan menolongnya. Itu merasa berat kalau datang bulan Ramadan. Sudah punya rencana-rencana di bulan Ramadan, rencana-rencana yang melalaikan dari ibadah, bahkan kemaksiatan. Bagaimana Allah akan menolong orang seperti ini? Orang yang Allah mudahkan di dalam beribadah kepadanya dan mudahkan menempuh jalan-jalan kebaikan adalah orang yang jujur. Walau sadaqallah lakana khairan lahum, kalau sekiranya mereka itu jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, sungguh itu adalah satu kebaikan bagi mereka. Dan seorang muslim juga perlu untuk membuat enam atau seorang muslim itu hendaknya mempunyai perencanaan di bulan Ramadan ini, apa-apa yang dia lakukan, target-target di bulan Ramadan, berapa juz Al-Quran yang akan dia baca dalam satu hari, berapa kali dia akan mengkhatamkan Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya dia, berapa yang dia sedekahkan, itu sudah dibuat target. Sehingga dia bisa istifadah di bulan Ramadan ini. Kebanyakan orang bulan Ramadan dia membuat target-target tak berkaitan dengan dunia saja. Sudah dibuat rencana-rencana, nanti usaha apa di bulan Ramadan bisa menghasilkan uang yang banyak. Apa yang dia jual, urusan-urusan dunia, bagaimana rumahnya, apa yang perlu diganti, apa yang harus dipakai nanti ketika berhari raya, makanan apa, itu sudah semua dari awal Ramadan sudah dibuat rencana. Tapi dalam ibadah tidak ada masuk dalam perencanaannya. Saya nanti kalau bulan Ramadan saya akan baca Al-Quran setiap pagi sekian lama, sekian menit, satu surah atau satu juz, nanti habis zuhur saya baca lagi. Ini penting juga karena akan memicu semangat seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya urusan dunia yang diutamakan, yang dibuat rencana-rencana. Dalam urusan akhirat, urusan ibadah, enggak ada sama sekali. Sehingga ya begitu kita melihat asal-asalan saja ibadahnya. Kalau sempat dia baca Al-Quran, baca satu ayat, dua ayat, sudah pergi keluar. Tidak dengan istimrar menjaga waktunya. Khon bidin rahimani rahimahumullah. Maka penting untuk kita melakukan perkara-perkara ini di dalam menghadapi bulan Ramadan, yang itu akan membantu seseorang untuk dia bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khon bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari majlis yang kedua dalam majalis syahr Ramadan al-mubarak yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yaitu fi wujub iktinam awqat syahr Ramadan bil a'mal as-salihah, wajibnya iktinam awqat syahr bil a'mal as-salihah untuk menggunakan atau memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan amalan saleh, dengan amalan saleh. Kita wajib untuk kita mengambil kesempatan atau memanfaatkan kesempatan waktu-waktu di bulan ini dengan amalan-amalan saleh. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sesungguhnya keutamaan dari bulan Ramadan itu sangatlah banyak dan beragam. Banyak keutamaannya dan beragam. Dan masing-masing seorang itu bisa mengambil bagian dari keutamaan ini. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya. Waminum man yastakmiluha, di antara mereka ada yang menyempurnakannya, mengambil semua keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dia sempurna menyempurnakan amalannya di bulan Ramadan. Apa fadilahnya itu? Amalan apa yang dilakukan untuk mendapatkan fadilah di bulan itu? Maka dia menyempurnakannya. Ini adalah keadaan para salafus saleh. Ini keadaannya orang para pendahulu kita salafus saleh. Bukan berarti kita tidak mampu untuk mengikuti mereka, bisa. Untuk kita ikuti jalan-jalan mereka. Karena mereka para salafus saleh, kalau kita baca terjemah biografi mereka di dalam ibadah kepada Allah, berat sekali untuk kita bisa mengikuti, mencontoh mereka bagaimana membaca Al-Quran. Sampai ada yang menamatkan Al-Quran satu malam, dia baca dalam solat. Fa'innahum kanu yafrahuna bi syahr Ramadan, karena mereka adalah, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal di setiap tahun mereka para salafus saleh di atas kesungguhan dan ijtihad di dalam qiyamul lail wa siyamun nahar. Di malam hari mereka menjalankan salat qiyamul lail, di siang hari mereka puasa. Ini keadaan mereka para salafus saleh. Puasa mereka ada puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ada puasa Senin Kamis. Demikian di malam hari mereka qiyamul lail, ibadah. Itu setiap hari. Bukan hanya di bulan Ramadan saja mereka bersemangat ibadah kepada Allah. Tetapi di luar bulan Ramadan sama. Mereka juga beribadah kepada Allah, puasa, qiyamul lail. Tetapi di bulan Ramadan mereka meningkatkan aktivitas ibadahnya. Karena keutamaan di bulan ini. Ma hum fihi min jihad fi sabilillah, padahal mereka para salafus saleh, ya, mereka berjihad fi sabilillah, mereka talabul ilm dan mereka beramal-amal kebaikan, amal saleh. Namun mereka ya kan yafrahun bi hadha syahr, mereka itu bergembira dengan sangat dengan kedatangan bulan ini, lima ya'lamunahu fi min ziyaratil khair, karena mereka mengetahui di dalamnya min ziyaratil khair, dari tambahan-tambahan kebaikan. Karena amalan kebaikan dilipat gandakan di bulan ini, bulan Ramadan. Wa hum yuhibbunal khair wa kullu ma yuqarribu lil khair, dan mereka para salafus saleh, ada orang-orang yang yuhibbunal khair, mereka mencintai kebaikan, dan setiap apa yang mendekatkan dirinya kepada kebaikan itu dia cinta, dia senang untuk melakukannya apa saja. Wa kana salafus salih yaktabituna bihadha syart, mereka salafus salih adalah orang-orang yaktabitun, mereka orang yang bergembira, senang, bahagia dengan bulan ini, dan mereka mengkhususkannya bulan ini dengan berbagai macam istihad dan wal min istihad, dengan penuh kesungguhan. Ya tafarraguna fi syahr, dan mereka tafarraq, mereka meluangkan waktu khusus di bulan ini, bahkan yang biasanya majelis tahdits mengajarkan hadis-hadis, ya mereka mengurangi dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya tafarraq, mereka tidak menyebutkan lagi urusan dunianya, hanya sedikit sekali. Ambil bagian dunia sedikit, setelah itu mereka menyebutkan diri beribadah kepada Allah, imma zikir, imma membaca Al-Qur'an. Yad'una Allah yuballighahum iyyahu wa yad'unahu wa yataqabbalahu minhum. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Wa man kana duna hadhihi fa innahu yastafidu min hadha ash-shahr biqadri ma yamunnu Allah bi alayhi. Adapun orang yang keadaannya di bawah mereka, para salafus saleh, kita tidak mampu berat untuk meniti jejak mereka dalam ibadah kepada Allah khusus di bulan Ramadan. Orang-orang yang dibawa keadaan mereka, sungguhnya mereka juga mengambil faedah di bulan Ramadan ini sesuai dengan kadar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa kenikmatan. Yang baca Quran tapi enggak seperti salafus saleh, para pendahulu kita, tak mungkin setengah juz satu hari. Kalau mereka sampai berjuz-juz bisa baca satu hari. Kalau qiyamul lail mereka bisa sampai semalam. Berapa lama, berapa jam? Kalau kita mungkin setengah jam saja atau satu jam. Demikian pula zikirnya, demikian pula sedekahnya. Tapi kita dengan kenikmatan Allah berikan taufik, kita bisa memperbanyak ibadah di bulan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya banyak fadilah yang sangat besar. A'zamu fadilatin syahr Ramadan, kata Syekh Al-Fauzan, fadilah yang paling besar di bulan Ramadan ini adalah anna Allah khassahu bisiyam. Fadilah yang paling utama adalah Allah mengkhususkan di bulan ini dengan berpuasa. Ada perintah Allah untuk berpuasa, yaitu merupakan rukun dari rukun Islam. Maka Allah menjadikan rukun ini, rukun puasa, sebagai satu rukun Islam yang agung, ditunaikan di bulan ini, ditunaikan di bulan Ramadan. Maka cukuplah kemuliaan bulan ini, keutamaan bulan ini Ramadan, dengan adanya perintah Allah kepada kaum mukminin untuk berpuasa, ditunaikan di bulan Ramadan. dari satu rukun Islam yaitu berpuasa. Cukuplah bulan Ramadan itu menjadi satu bulan yang diutamakan oleh Allah dengan adanya perintah puasa di dalamnya. Dan kemudian beliau menyebutkan Asy'al Fauzan tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan ini. Di antara beliau sebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Inzal Al-Qur'an Al-Azim. Diturunkannya Al-Qur'an yang agung ini itu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bilinnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Dan inilah fadilah azimah, keutamaan yang sangat besar, di mana nah di bulan ini dikhususkan dengan diturunkannya kitab Allah yaitu Al-Quran di bulan Ramadan. Yang disebutkan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan itu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, karena Al-Quran diturun ada diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu diturunkan sekaligus. Adapun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW itu bernajaman, berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah disebutkan itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Wa yuhadu min hadha anna li tilawatil Qur'an fi hadha syahr maziyyah ala tilawati fi ghairihi min asyhur. Maka diambil dari ini, diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan, bahwasanya anna li tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an di bulan ini itu memiliki maziyyah, memiliki keistimewaan dibandingkan membaca di bulan yang lain dari bulan-bulan Islam. Ada keistimewaannya ketika Al-Quran dibaca di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, karena di bulan itu, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sekalipun dituntut bagi seorang Muslim untuk dia memperbanyak membaca Al-Quran di setiap bulan dan setiap hari, tetapi membaca Al-Quran di bulan ini baginya itu memiliki keutamaan dan maziyah, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. وهو الوقت الذي كان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. هذا الوقت لمن جبريل عليه السلام mengajarkan kepada Nabi Al-Quran dan menyimak bacaan Nabi, bacaan Al-Quran Rasulullah صلى الله عليه وسلم di bulan Ramadhan. Dari Abdullah bin Abbas disebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW ajhadun nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, wa ajhad ma yakun fi Ramadan ina yaqaw Jibril, dan beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Ina yalqau Jibril, ketika Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril menemui Nabi di setiap malam di bulan Ramadan. Wa yudarisuhu al-Qur'an, dan mudarasa al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan menyimak Al-Qur'an, menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Jibril. Rasulullah sallam ajrun nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menjadi lebih dermawan itu di bulan Ramadan dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang paling dermawan di bulan Ramadan dalam hal ibadah. Enggak malas, enggak pelit. Kalau di luar bulan Ramadan kita baca Al-Qur'an, di bulan Ramadan kita tambah. Kalau di bulan di luar bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an selama satu bulan dapat satu juz, maka di bulan Ramadan jadi dermawan dalam membaca Al-Qur'an. Kita mungkin bisa 3 juz satu hari atau 4 juz. Mungkin juga dalam infak sedekah kita. Kalau di luar bulan Ramadan 100.000, mungkin kita lebih dermawan di bulan Ramadan, naik jadi 200.000. Demikian juga zikir, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, amal-amal saleh. Ya. Melebihi, dilebihkan di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena demikian keadaannya Rasulullah SAW, ajrun nas yakun fi Ramadan. Karena kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala mengganjar satu huruf bahkan dari Al-Quran kita baca, Allah balas dengan 10 kebaikan. Gimana kalau kita baca satu juz, berapa huruf dari Al-Quran itu dikali 10. Namun kita beribadah kepada Allah bukan karena hitungan-hitungan seperti sampai dihitung saya satu juz sekian huruf, satu juz atau satu surah berarti saya sudah mendapatkan sekian ribu pahala. Dipertandakan lagi di bulan Ramadan sekian banyak. Nah, hitungan-hitungan seperti itu. Nah, jangan kita menghitung. Kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan kita beribadah bukan ingin mendapatkan pahala. Kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dikalkulasi. Naam. Kullu harfin bi hasanatin wal hasanatu bi ashri amsalha. وتتضاعف هذه السنوات في شهر رمضان kata Syekh, setiap huruf itu satu kebaikan dan kebaikan itu dibalas 10 yang semisalnya. وتتضاعف هذه السنوات, maka akan berlipat ganda kebaikan ini di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membalas satu huruf dengan 10 kebaikan, namun di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang sahih saya kan Syekh Albani radhiyallahu taala tentang membaca Al-Qur'an. man qara al-Qur'an falahu hasanah. Wal hasanah di asyri amthaliha, barang saya membaca Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Man qara harfan min kitabillah, barang saya membaca huruf dari kitabullah, falahu hasanah, maka baginya mendapatkan hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu dibalas menjadi 10 kali. Walamma qul alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alif harfan wa mim harfan, walam harfan wa mim harfan, harfun alif harfun walam harfun wa mim harfun. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf, maka mendapatkan 30 hasanat, 30 kebaikan. Oleh fadail hari syahr, dan juga kata Syekh, termasuk dari keutamaan bulan ini adalah anna fihi lailah wahidah khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau dihitung 1000 bulan itu kata saya lebih dari 80 tahun, sekitar 83 tahun. Maka malam itu sama dengan nilainya 80 tahun. 83 tahun atau 80 tahun lebih. Kulluha fi ta'atillah. Kalau seseorang beribadah di malam itu, sama saja dia beribadah seluruhnya dalam 83 tahun itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu keutamaan yang besar. Tapi orang yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh jadi haram pada kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan di dalamnya bulan Ramadan itu ada satu malam, lailah fihi lailah khairun min alfi syahrin, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuhu faqad hurim, barang siapa yang diharamkan kebaikan di malam itu, maka sungguh diharamkan darinya kebaikan. Sudah 10 hari terakhir, tidak malah dia gunakan waktunya untuk menunggu Lailatul Qadar beribadah kepada Allah, tapi bermaksiat. Justru di 10 malam hari terakhir dia tidak beribadah kepada Allah, tidak qiyamul lail, tidak baca Al-Quran, malah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang diharamkan kebaikan. Ini yang fadilah yang kedua yang disebut oleh Syekh, yaitu adanya satu malam, malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang melaksanakan solat di malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa. Naam. Qani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Ghazali bahwasanya bulan ini memiliki maziyah, memiliki keistimewaan dibandingkan bulan yang lainnya. Secara kesimpulan dari fadilah yang disebutkan oleh Syekh, dua ini yang termasuk juga bagian dari bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Di antara maziyahnya, keistimewaannya, adalah annahu yu'adda fihi ruknun min arkan Islam wa siyam. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan di dalamnya ditunaikan rukun dari rukun Islam yaitu puasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala annabaha anzala fi al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan tersebut, syahr Ramadan, alladzi unzila fil Qur'an lidin nas. Yang ketiga, an hadha syahr fihi lailatul khair min alf syahr. Di bulan Ramadan ini di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat, anna min fadail hadha syahr, termasuk keutamaan dari bulan ini, anna al-a'mal fihi mudha'afatun adha'afan katsirah. Bahwasanya amal-amalan di bulan ini itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Melebihi kelipatannya amal-amal yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini amal-amal itu dilipat gandakan pahalanya. Kita baca Quran dilipat gandakan. Kita bersedekah, kita berzikir. Al-muhim kita melakukan amalan-amalan salat di bulan ini itu dilipat gandakan pahalanya. Yang itu tidak dilipat gandakan selain bulan Ramadan. Ini karena kemuliaan nam az-zaman, waktu ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan padanya. Nah, kita perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini karena amal-amal dilipat gandakan. Yang kelima, wa min fadailihi, dan termasuk keutamaan bulan Ramadan, anna Allah khassahu bi salat tarawih allati tusalla bil masajid jama'atan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di bulan ini ada salat tarawih yang mulai tarawih yang dilakukan salat ini di masjid-masjid secara berjamaah. Wa yala takun illa fi syahr Ramadan, dan ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Salat tarawih enggak ada kecuali di bulan Ramadan. Penamaan khusus karena ketika dilakukan salat ini, kenapa di salat tarawih itu ada roha, ada istirahat. Sedangkan 2 rakaat atau 4 rakaat istirahat dulu. Terus sambung lagi. Karena lamanya mereka melaksanakan salat ini sehingga butuh istirahat. Maka dikatakanlah salat tarawih. Salat tarawih. Dan keistimewaannya adalah tidaklah ada salat ini kecuali di bulan Ramadan, salat tarawih ini. Walaupun setiap malam di luar bulan Ramadan ada salat malam, hanya qiyamul lail atau salat tahajud. Tetapi di bulan Ramadan qiyamul lailnya itu dinamakan dengan salat tarawih. Masyhur dengan salat tarawih yang dilakukan di masjid-masjid secara berjamaah. Dan ini yang afdal, yang lebih utama untuk kita menjalankan salat ini secara berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid sampai selesai imam salat, tidak kemudian datang salat cuma ambil 8 pulang ke rumahnya, enggak ikut witir. Karena ada keutamaannya. Man sallaa ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Qiyamul lailah. kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang dia salat bersama imam sampai imam mansharib selesai, sampai imam selesai, selesai sampai witirnya, maka dicatat baginya salat satu malam. Salat satu malam sama dia salat sepanjang malam. Itu didapatkan keutamaan kalau seorang melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama imam sampai imam selesai. Ini menunjukkan keutamaannya bulan tersebut sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, min fadailihi annahu tuftahu fi abwabil jinan. Di dalamnya dibuka pintu-pintu al-jannah, abwab jinan, pintu-pintu surga dibuka. Listiqbal amal salihah wal amilin, itu untuk menjemput, untuk istiqbal, menjemput amal-amal salih wal amilin dan orang-orang yang melakukan amal saleh tadi. Kenapa pintu surga dibuka di bulan Ramadan? Istiqbal itu untuk menjemput, menerima amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, wal amilin dan orangnya juga. Ya, itu menjemput, menerima orang yang beramal saleh dan amal salehnya. Wa tughallaqu fi abwabun niran, dan ditutup di bulan Ramadan itu pintu-pintu niran, pintu-pintu nar. Maka kata Syekh, taqilul ma'asi fi syahr Ramadan, maka menjadi sedikit kemaksiatan di bulan Ramadan. Wa yaqbilu al-muslimun ala tu'at wa ala tasab ila jannat, dan kaum muslimin mereka menghadapkan dirinya berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan berlomba-lomba untuk mendapatkan al-jannah. Di antaranya fadilahnya di bulan Ramadan itu gak banyak kemaksiatan. Bukan berarti gak ada kemaksiatan, ada, tapi sedikit. Fataqillul ma'asi, yang banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan kaum muslimin. Iqbal Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapkan dirinya kepada Allah saat melihat masjid-masjid penuh kaum muslimin untuk salat tarawih, salat lail, yang itu tidak kita dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian juga baca Al-Qur'an di masjid-masjid, di rumah-rumah kaum muslimin dengan ringan. Mereka baca Al-Qur'an, berzikir, apalagi bersedekah. Banyak orang dermawan. Jadi dermawan, akan dikumpulkan uangnya nanti diinfakkannya di bulan Ramadan. Dia tahu keutamaannya. Kemudian yang berikutnya, min fadailihi, termasuk dari fadilahnya adalah annahu tusaffadu fi syayatin, dibelenggu, diikat syaitan-syaitan di bulan Ramadan. Wa tughallu anil mu'min, dan dibelenggu dari menggoda kaum mukminin. Bain Allah Ta'ala yahbisu syayatin anil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh, yahbis itu menahan, mengikat syaitan dari menggoda kaum mukminin. Ya ada syar di bulan ini. Fala yufsiduna alaihim ibadatihim, maka syaitan-syaitan tidaklah merusak ibadah-ibadah mereka kaum mukminin. Walihada tajiduna an-nas yuqbiluna ala ta'at fi syahr Ramadan, karena itu kalian mendapati manusia-manusia mereka itu menghadapkan dirinya berbondong-bondong untuk taat kepada Allah di bulan Ramadan. Satu di antara tadi karena syaitan diikat sehingga tidak bebas dia menggoda manusia. حتى من كان متكاسلا في العام تجده يقبل في رمضان على طعام. Sampai kau mendapati orang-orang yang malas sepanjang tahun dia malas ibadah kepada Allah, jarang ke masjid, tidak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah di masjid. Tapi ketika bulan Ramadan mereka ke masjid ibadah salat, salat isya, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Kita dapat seperti itu. Karena mutakasilan silam sajiduhu yukbilu fi Ramadan ala ta'at. Ini sesuatu yang nampak kita lihat. Limadha, kenapa kata Syekh? Lianna syaitin kada gullat an ahlil iman. Karena syaitan-syaitan itu dibelenggu, diikat. Dalam menggoda ahlil iman. Tidak bisa dia bebas menggoda ahlil iman. Amma ahlul kufri wa nifak fa'inna syayatin musallatun alaihim di syahr Ramadhan. Ada pun orang ahlul kufur, ahlul nifak, sesungguhnya syaitan musallatun alaihim, itu setan menguasai mereka di bulan Ramadhan ataupun selain bulan Ramadhan. Wa innama tughallu syayatin anil mu'min khasah fi syahr Ramadhan. Kata Syekh, hanya saja syaitan itu diikat, dibelenggu dari mukminin, itu khusus di bulan Ramadhan, sehingga dia tidak bebas menggoda kaum mukminin, khususnya di bulan Ramadhan. Min ajli yatamakkanu min ta'atillahi azza wa jal, agar kaum mukminin itu bisa dia tamkin, yatamakkan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa dengan baik dan mungkin memungkinkan dia untuk taat kepada Allah. Adapun orang munafik wal kufar, mereka-mereka ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, ini orang-orang beriman dibelenggu syaitan, diikat syaitan terhadap mereka sehingga syaitan tidak bebas menggoda ahlil iman bermaksiat. Adapun orang-orang kafir, orang munafik atau orang fajir yang memang kebiasaannya di bulan Ramadan berbuat fajir, dan di bulan Ramadan juga diulang-ulang seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan terhadap mereka, alam tara anna arsalna syayatin al-kafirin uzhum azza. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengutus kepada syaitan-syaitan, arsana syaitan, mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, ta'uzum azza, yang syaitan itu menghasung mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya tadfa'u minasyar, maka syaitan itu mendorong mereka untuk berbuat kejelekan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Beda kepada orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innahu laysa lahu sultan alladzina amanu, sungguh syaitan ini tidak punya kekuasaan kepada orang-orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang mereka bertawakal kepada Rabbnya, orang beriman. Syaitan tidak memiliki kekuasaan untuk menguasai mereka. Innama syaitanu walalladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sungguhnya kekuasaan syaitan itu, syaitan bisa menguasai pada orang-orang yang mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penguasaan syaitan kepada orang siapa? Orang kafir dan wali-wali syaitan adalah kullu kafir, mulhid, zindik, munafik, khabit. Ini wali-wali syaitan. Yang syaitan bisa menguasai mereka adalah orang kafir dan wali-walinya sendiri syaitan. Itu orang kafir, orang zindik, orang munafik, orang musyrik, ini semua wali-wali syaitan. Adapun terhadap kaum mukminin, kata Syekh, fa'anna syaitan laysa lahu sultan. Syaitan ini tidak memiliki kekuasaan untuk menguasai mereka. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang wajibnya kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan untuk beramal saleh, dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa kita berbanyak ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini sehingga mendapatkan fadilahnya. Naqtabi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.